بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خلني فينا عزكم الله، masih kita membahas beberapa riwayat yang menerangkan tentang masalah al-jiran, tetangga. Dan terakhir kita membahas sebuah hadis, laisal mu'minu alladhi yashba' wajaruhu jai'. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya dia kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Nah, sehingga di antara tanda iman yang sempurna pada seorang ialah dia perhatian dengan tetangganya. Dia kenyang dalam keadaan tetangga dia pun juga kenyang. Dan sebaliknya, seseorang itu dinyatakan belum sempurna keimanannya kalau dia hanya perhatian dengan diri sendiri, lupa dengan tetangganya. Tetangganya kelaparan, dia gak tahu. Bahkan dia kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Allahumma musta'an. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-62. Masih membahas tentang masalah tetangga ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab yuktiru ma'al maraqa, memperbanyak air sayurnya, kuah sayurnya. Fayuqsamu fil jiran, kemudian dibagikan pada tetangga dia. Ini babnya. Yakni anjuran untuk berbuat yang seperti ini. Artinya kalau Anda masak, kalau masak itu diperbanyak kuahnya, itu kalau masakannya berkuah. Kemudian kamu kasih tetangga Anda, sebelah kanan, kiri, depan, belakang Anda, diberikan walaupun kuahnya saja, supaya mereka juga merasakan masakan Anda, merasakan nikmatnya masakan Anda, syukur-syukur dengan isinya. Ini anjuran ya. Qala haddatsana Bishr ibn Muhammad, qala akhbarana Abdullah, Qala akhbarana Sa'id an Nabi Imran al-Jauni Abdul Malik bin Habib an Abdullah ibn Samit an Abi Dhar Jundub bin Junada Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu Qala beliau berkata nah, sekarang pernyataannya Abu Dhar Awsani khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi thalatin. Kekasihku. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Awsani. Memberikan wasiat kepada saya. Bi thalatin dengan tiga perkara. Diberi wasiat dengan tiga hal. Yang pertama. Asma'u wa uti'u. Saya mendengar dan mentaati. Ini mendengar dan mentaati penguasa, pemimpin. Walau li'abdin mujadda'il atraf. Walaupun untuk seorang hamba sahaya yang terputus ujung-ujung jarinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza sana'ta maraqatan, dan bila engkau membuat atau membuat sayuran berkuah, fa'akthir ma'aha, maka hendaklah engkau memperbanyak airnya. Fa'nadhur, kemudian kamu lihat ahla baitin min jiranik, para keluarga-keluarga dari tetangga kamu. Fa'asibhum minhu bima'ruf. Lalu berikan kepada mereka. Dari kuah tadi, masakan tadi dengan cara yang baik. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah, wasallis salata li waqtiha. Dan hendaklah engkau salat, semua salat yang ada li waqtiha, tepat pada waktunya. Fa'in wajadtal imama qad shalla, dan bila engkau ternyata mendapati imamnya telah salat, ini imam di sini pemimpin anda, mendapati imam telah salat, faqad ahrazta salataka, maka sungguh engkau telah menjaga salatmu. Wa illa, kalau tidak demikian, artinya engkau mendapati imam kamu, penguasa kamu sedang sholat, fahiya nafilah, maka sholat tadi terhitung sunnah untuk kamu. Yang ketiga ini maksudnya ya kawan, berkenaan dengan adanya para penguasa yang melaksanakan sholat tidak pada waktunya. Tidak pada waktunya. Dan yang terjadi masa itu ialah adanya para penguasa-penguasa, para pemimpin-pemimpin negara, yu'akhiruna sholata an waqtiha. Mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Agak telat begitu. Maka di sini wasiat yang ketiga ialah, hendaklah kamu sholat tepat pada waktunya. Di rumah kamu. Di rumah kamu. Tamam? Kemudian setelah itu, kalau kamu mendapati penguasa kamu sudah sholat, kamu datang ke masjid, atau kamu keluar rumah mendapat sudah sholat, ya sudah. Engkau telah menjaga sholat kamu untuk Allah. Yani sudah kamu melaksanakan di rumah kamu. Wa illa, kalau ternyata kamu mendapat imam kamu sedang sholat, belum selesai sholatnya, maka kamu gabung dengan dia, fahiyalaka nafilah, dan itu dihitung nafilah, sholat sunnah untuk kalian. Paham ya? Ini tiga wasiat. Tiga wasiat ini, fanatina azakumullah, berkenaan tentang diri kita pribadi. Kemudian juga berkenaan dengan sekeliling kita, tetangga. Dan juga berkenaan dengan sikap berbangsa dan bernegara. Tiga wasiat, enggak banyak-banyak, tetapi cakupannya sangat luas. Wasiat untuk memperbaiki diri sendiri. yaitu dalam bentuk perintah sholat tepat pada waktunya. Kemudian wasiat untuk memperhatikan lingkungan, memiliki jiwa sosial, yaitu dengan cara memberikan wasiat untuk perhatian dengan tetangga di sekitar yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Ini wasiat untuk mendengar dan mentaati penguasanya, walaupun seorang budak, hamba sahaya, sudah budak, terputus jari jemarinya, hidungnya, kupingnya, atraf atau ujung-ujung badannya. Jari jemarinya putus, ininya putus. Nah, ini penggambaran yang sangat jelek. Paham ya? Dirinya, tetangganya, bangsa dan negaranya. Baik. Kalau penyebutan riwayat ini, dari yang besar dulu, bangsa dan negaranya, kemudian mengkerucut sekitarnya dia, kemudian mengkerucut lagi diri dia sendiri. Masya Allah. Itu namanya jawamiul kalim. Kalimatnya singkat, isinya padat. Ini keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau memberikan wasiat, nasihat kepada para sahabatnya, kepada umat, tidak panjang, tidak kemudian ceramah setengah jam atau jam, tidak, singkat padat. Bayangkan ini hadir, kalau kamu baca paling nggak sampai 5 menit, iya. Tapi isinya luar biasa. Berkaitan dengan ubudiyah seseorang, pengabdian seorang kepada Rabb-nya, berkaitan dengan muamalah dia dengan sesama, dan berkaitan dengan muamalah dia dengan penguasanya. Baik, adapun penyebutan riwayat ini pada bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ini pada wasiat yang kedua. Paham ya? Babnya ialah bab memperbanyak uang kemudian dibagi untuk tetangga. Ini pada wasiat yang kedua. Yaitu, wa idza sana'ta maraqatan, kalau engkau membuat kuah, membuat sayur, fa'akhir ma'ah, kamu perbanyak kuahnya. Kemudian kamu lihat para keluarga-keluarga dari tetangga-tetangga Anda, beri mereka dari kuah tadi dengan cara yang baik. Masya Allah ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya Islam sangat perhatian sangat dengan yang namanya tetangga. Dan ini umum ya, Pak. Baik tetangga dekat kamu itu orang yang kafir atau orang yang muslim. Baik orang yang saleh atau orang yang jahat. Semuanya sama. Yang penting tetangga Anda, kamu beri yang seperti ini. Ini yang masak. Dan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini berlaku untuk semua pihak. Baik orang kota, orang setengah kota, orang desa, atau orang dusun, atau orang berhalaman. Semuanya sama ya. Paham ya? Baik itu keluarga atau anak kos-kosan. Semuanya sama. Kalian memiliki tetangga ya. Misalnya, kamu tinggal di rumah kos-kosan. Mestinya kan depan kamu ada, belakang kamu juga ada, samping kanan juga ada, samping kiri juga ada. Pas kamu dan teman-teman kamu kepingin makan enak, urunan. Ya, urunan ceritanya. Ini mau makan sah. Hah? Yang ini kepingin bikin soto. Ya Allah, kita bikin soto. Yang lainnya kita minta kari, kita bikin kari. Yang ini minta sop, kita bikin sop. Masya Allah, pokoknya menunya itu banyak gitu. Orangnya banyak. Jangan lupa tetangga Anda, sebelah kanan Anda kamu kasih, sebelah kiri kamu kasih, depan kamu kasih, belakang kamu kasih. Jangan dimakan sendiri. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lalu, tindakannya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sebelum kamunya makan, kamu sudah berikan terlebih dahulu untuk tetangga kalian. Masih ingat ya? Itu tindakannya Abdullah bin Amr bin As. Gitu. Ya, walaupun masa apalah. Kamu kasih tetangga anda, misalkan masih ada sisa korban kemarin, nah sisa tulang 2 biji, 3 biji tulang, disimpan di kulkas, biar bau-bau daging terus, jangan begitu ya. Pas dimasak hari ini, masak marak. Ini kepingin dimarak, ini kepingin minum kuah kambing, tulang kambingnya. Kalau dimasak lama, itu kan sehari-harinya kan keluar semua itu. Mereka ada sum-sum-sumnya itu, Masya Allah. Kalau nggak ada dagingnya, maraknya kan zen. Perbanyak. Perbanyak itu. Kamu kasih tangga kalian nih, Pak. Apa ini, Mas? Ini namanya marak. Masakan khas Timur Tengah. Masya Allah. Terima kasih. Belok. Loh. Di sini. Pokoknya begitu. Marak. Ya namanya marak ya kuah ya, Pak. Loh, kok enggak ada isinya, Mas? Iya, Pak. Bang, saya cuma punya sisa tulang-tulangnya saja. Saya masak, tak kasih kuah yang sangat banyak, mau saya minum. Dalam Islam itu ada perhatian, ada anjuran, perhatian sama bangga. Ya, Anda tak kasih ini. Mau tak kasih tulangnya juga enggak bakal dimakan. Kamu kasih. Ini perhatian saya dengan Anda. Pangan. Enak-enak, Pak. Ayo. Pak, katanya. Masya Allah, ini sekali lagi menunjukkan keindahan Islam. Keindahan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan muamalah-muamalah yang sangat indah, akhlak yang sangat mulia antar sesama. Antar sesama. Ayo. Dalam riwayat ini, Farhamdina azakumullah. Ada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang namanya wasiat, sesuatu yang sangat ditekankan. Asy-syai' al-amrul mu'akkad namanya, perkara yang sangat ditekankan. Itu namanya wasiat. Sehingga isi daripada riwayat ini khairatina azakumullah itu merupakan wasiat-wasiatnya Rasul alaihi salatu wasalam yang ditujukan secara khusus waktu itu untuk Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu dan umum untuk seluruh umatnya sampai yaumul qiyamah. Yang namanya wasiat perkara sangat penting. Maka 3 perkara ini khairatina azakumullah termasuk 3 perkara yang amat sangat penting dalam Islam, memiliki martabat yang sangat tinggi dalam Islam dan tentunya pahalanya pun juga sangat besar dalam Islam. Dalam riwayat ini pula disebutkan kata-kata Khalili. Abu Dzar menjuluki Rasul dengan Khalilnya. Khalili. Kekasih. Saya mau tanya sekarang. Ini pertanyaan cukup berat. Saya lepaskan sama Anda Ali. Anda Ali. Dalam riwayat ini, Ali. Disebutkan sama Abu Dzar Khalili. Rasul itu kasih saya, Khalil saya. Padahal disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan Khalil siapapun. Ya kan? Inna Allah takadani Khalila, kama takada Ibrahim Khalila. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menjadikan saya sebagai kasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Sehingga Nabiullah Ibrahim dikenal dengan julukan Khalilur Rahman. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan Khalilur Rahman. Paham ya? Lau kuntu takhattu khalila la takhattu Abu Bakr khalila. Kalau seandainya saya kata Rasul, seandainya saya diperbolehkan menjadikan seorang khalil, seorang kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar Siddiq sebagai khalil saya. Ini enggak boleh. Paham ya? Ada sini. Mereka memikir Rasul sebagai Khalil. Bagaimana ya kena? Di sini tindakannya sahabat menunjukkan kebolehan. Riwayat yang saya bawakan tadi menunjukkan larangan. Meski. Gitu ya? Lain. Beda. Masya Allah. Beda ya ya. Kalau larangan tadi itu Rasul dengan orang lain. Rasul tidak menjadikan siapapun sebagai khalilnya. Paham ya? Itu Rasul. dengan orang lain. Sebab Rasulullah SAW telah dijadikan sebagai Khalilur Rahman. Paham ya? Adapun ini para sahabat yang menjadikan Rasul sebagai Khalilnya mereka. Beda itu ya, hubungannya. Masya Allah. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah kedekatan para sahabat dengan Rasulnya. Paham ya? Kedekatan para sahabat dengan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai mereka merasa Rasul itu sebagai Khalilnya mereka, orang dekatnya mereka, kekasihnya mereka. Khalil itu mengalahkan Habib. Kalau Habib, orang yang dicintai. Mahabbah. Kalau Khalil, melebihi mahabbah. Khullah namanya. Dan mahabbatun khasah, kecintaan khusus. Namanya khullah. Dekat ya? Juga berarti menunjukkan, khanamtina azakumullah, Rasul pun juga sangat dekat dengan para sahabat. Sehingga satu sama lain, sama-sama dekat. Satu sama lain, sama-sama saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, sehingga betul-betul menjadi seperti satu kesatuan yang sangat erat antara Rasul dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ini juga demikian ikhwan fillah azakumullah, semacam nasihat untuk para mubalighin, nasihat untuk para muallimin, para pengajar-pengajar, nasihat untuk para du'at ila Allah, para da'i-da'i ila Allah, juga demikian. Memiliki sikap tawadhu, kerendahan diri, dan dia rela dan mau, enggak gengsi, dekat dengan para mad'unya, dekat dengan orang-orang yang dia dakwai, dengan masyarakatnya, sehingga tidak terkesan eksklusif, menyendiri begitu, enggak. Tapi biasa, apa namanya, membaur dengan mereka, mendengarkan apa kata mereka, melihat kondisi-kondisi mereka. Tentu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak riwayat yang menunjukkan ketika ada orang yang hendak mencari Rasul, itu enggak nyari kemana-mana. Nyari kemana ya? Nyari ke masjid. Nyari ke masjid. Dan sering kalinya beliau dikitari oleh para sahabat. Yang tanya, mana yang namanya Muhammad? Mesti dijawab, itu lelaki yang putih yang sedang terbaring di tengah-tengah mereka itu. Bukan baina dhuhranaihim, di tengah-tengah mereka. Membaur ya. Nah, kemudian sendiri ruangan khusus VIP khusus untuk para du'at ila Allah. Nah, kemudian yang ini ruangan ekonomi non AC. mau kumpul enggak bisa. Gak ada jika nih, tidak ada jurang pemisah antara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan para sahabatnya. Tamam? Maka demikian pula seharusnya para du'at ila Allah, para da'i-da'i ila Allah, jangan sampai ada jurang pemisah antara dia dengan mad'unya, dia dengan masyarakatnya, dia dengan kaum muslimin. Kecuali kan yang khadamatina azakumullah, kalau kondisinya kurang kondusif, kurang aman, atau yang semisalnya, ini lain urusannya. Dalam riwayat ini, khanamtina azakumullah juga menunjukkan kewajiban mendengar dan mentaati penguasa yang muslim. Dan ini satu prinsip besar dari prinsip-prinsip Islam yang diemban dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendengar dan mentaati penguasa. Mendengar dan mentaati pemimpin, presiden yang muslim. Disebutkan dalam riwayat ini, walaupun seorang hamba sahaya, seorang budak belian, di saat yang sama, cacat orangnya. Mungkin tangannya putus, atau mungkin telinganya robek atau putus, atau mungkin hidungnya rusak, atau semisal. Yakni gambaran seorang penguasa yang betul-betul sangat jelek kondisi fisiknya. Kalau dia muslim, tetap berkewajiban untuk mendengar dan mentaati. Juga menggambarkan seorang penguasa yang betul-betul sangat jelek. Budak belian ya. Budak belian. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Abdun Habasyi. Agar budak Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, Afrika. Orangnya putih-putih apa yang ingin? Orangnya putih-putih apa hitam-hitam? Umumnya. Hitam-hitam. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan, ka'anna ala ra'sihi zabibah. Seolah-olah di kepala dia ada dua kismisnya, zabibahnya. Apanya ini? Rambutnya. Ya ada kismis di itu. Kruwel, banyak begitu. Ya ini penggambaran jelek gitu. Mungkin kalau ditengok sama ibu-ibu, enggak mau lihat ibu-ibunya itu. Sekarang ini kan di antara kans besar untuk jadi presiden ini kan gaet para ibu-ibu ini. Kalau semakin ganteng, semakin disukai sama ibu-ibu ini. Allah besar. Lihat penguasa yang seperti ini, nek wis. Penguasa tahu pun, sudah budak, wireng, hitam, kemudian rambutnya kayak kismis, kruwel-kruwel kayak begitu. Sudah begitu kemudian cacat, hidungnya maju ke dalam, rusak lagi kupingnya. Tetap ikhwanatina azakumullah dalam Islam diperintahkan untuk mendengar dan mentaati mereka semua. Ingat ini prinsip ya kan. Ini wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga yang dilihat bukan fisiknya. Tapi yang dilihat ialah keislaman dia. Ialah keislaman dia. Dan zaman sekarang ini ikhwanatina azakumullah, prinsip yang satu ini sudah amat dijauhi, nggak dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin. Jangankan yang budak kayak gini, jangankan yang geteng ireng, yang hitam kayak begini ya, bukan dalam riwayat ini, yang ganteng, yang tampan, kuping bersih, gagah. Wah muslim masih aja orang-orang yang kemudian yang melecehkannya, yang menghinakannya, yang menjatuhkannya, yang menyebutkan kesalahan-kesalahannya, membicarakan kaiban-kaiban penguasanya di depan umum, di mas media, di media elektronika, di dunia maya dan semisalnya, dengan tamat rasa malu. Dengan tambah ada rasa khawatir. Kalau tindakan tadi justru berbuah kejelekan. Allahul musta'an. Hanya apa banyak? Banyak ya. Padahal buan dengan presidennya. Iya apa ya? Banyak. Saya suka sama ibu-ibu itu. Kalau mau tanya ibu-ibu itu. Iya, buan dengan. Kan? Allahul musta'an. Agar. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Dengan perlu dan sering sampaikan kepada kaum muslimin tentang prinsip-prinsip besar kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keharusan mendengar dan mentaati penguasa yang muslim walaupun dalam kondisi fisik yang sangat rusak, yang sangat jelek, walaupun dalam kondisi pemerintahan yang amburadul, yang semrawut, belum mapan. Atau mungkin dalam kondisi penguasa yang zalim, yang bengis, yang kejam. Atau mungkin kondisi penguasa yang penuh dengan kebid'ahan, kemaksiatan. Selama dia masih muslim, tetap kita berkewajiban untuk mendengar dan mentaati penguasa tadi. Namun Allahul Musta'an. Dan ini hikmahnya sangat besar. Dengan semua rakyat mendengar dan mentaati penguasanya, maka akan terjadi sebuah bangsa dan negara yang aman, yang tentram, santosa, gemah merimpah roh jinawi, katanya orang Jawa. Betul-betul santosa, betul-betul sebuah bangsa dan negara yang solid, yang kuat, berwibawa, ya. Walaupun penguasanya beradil kayak gitu, Tapi kalau masyarakatnya semuanya patuh dan taat dalam urusan-urusan duniawiyah dan juga perkara ukhrawiyah yang sesuai dengan perkara syar'i, itu kuat, sangat kuat. Sebaliknya, karena azakumullah, di saat sebuah masyarakat atau masyarakat sebuah bangsa dan negara, ketika dia mulai berani dengan penguasanya, acu-acu, nggak lagi mau mendengarkan atau mentaati penguasanya, sering menghujat penguasanya, sering menjelek-jelekkan penguasanya, menguliti mereka di depan massa, menggunjing penguasanya, berusaha untuk menggoyang kursinya, berusaha untuk mengkudeta dan segala macamnya. Kamu lihat kondisinya, kondisinya nggak kondisi. Terus diterpa oleh badai-badai fitnah. Dalam negeri, luar negeri, ekonominya semerawut, wah, keamanannya sudah mulai hilang, ketenteramannya juga demikian mulai hilang, bencana-bencana mulai datang. Hah? Yang namanya lumpur lapindo itu barusan aja, dulu-dulu tidak ada. Demikian pula yang namanya tsunami barusan aja, dulu-dulu tidak ada. Ila akhiri, itu bagi orang yang tahu betul tentang masalah ini, dia akan bisa menyatakan itu satu di antara sekian banyak hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan sebuah bangsa. Bahwa saya di dalam bangsa tadi, ada sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang harus dihindarkan. Satu di antaranya yang kita langsung saksikan di Indonesia Raya ini ialah dosa tidak mau mendengar dan mentaati penguasa. Dan ini karena tidak azakumullah berlaku untuk semua penguasa ya. Jangan dikira nanti, wah ini pas Presiden SBY. Ini jangan-jangan ada pesan sponsor sebelumnya ini. Wah jangan-jangan orang SBY. Wah jangan-jangan. Jangan pakai jangan. Ini gak ada jangannya di sini. Ini berlaku untuk semua penguasa. Semua penguasa sampai yaumul qiyamah. Baik itu SBY atau SYB atau siapa, terserah. Yang penting dia muslim. Yang penting dia muslim. Maka kewajiban seorang muslim dan kaum muslimin pada umumnya ialah mendengar dan mentaati mereka. Kalau dilaksanakan ya Pak. Sekali, kalau dilaksanakan akan terjamin yang namanya sa'adah duniawiyah. Kebahagiaan duniawiyah di sebuah bangsa dan negara. Mau contoh? Contoh ya? Contoh. Sekarang itu melihat di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia sebagai seorang nabi, seorang rasul, juga sekaligus sebagai seorang pemimpin. Semua rakyatnya sami'na wa ata'na. Memang contoh yang paling bagus. Kuat, solid. Walaupun pakai jombang camping, senjata apa adanya, keok semua yang namanya kaum kufar itu. Bertekuk lutut di hadapan kekuatan Islam. Dan itu bayangkan, kekuatan musyrikin pada masa itu berlipat-lipat kali besarnya dibandingkan kaum muslim. Senjata mereka lebih banyak. Lebih banyak. Toh kalah. Perang ini keok mereka. Perang ini keok mereka. Terus begitu. Terus. Wah, semakin besar. Anda melihat pada masa kekhilafan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Semuanya sami'na wa ata'na. Mendengar dan mentaati pemerintahnya Abu Bakar Siddiq. Bersatu padu untuk menghadapi bangsa Arab yang murtad sebagiannya masa itu. Selesai urusannya. Bersatu padu untuk menghadapi pemberontak dan sekaligus dia mengaku sebagai Nabi. Musailimatul Kadzdzab. Dihabisi dia. Antum lihat dalam pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya sami'na wa ata'na. Antum lihat masa-masa kejayaan Islam. Masa-masa keemasan Islam pada masa itu luar biasa. Dua kekuatan adidaya keok tersungkur belosor pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apa kamu kira pada masa itu kaum muslimin punya rudal skat gitu? Tidak punya. Nuklir gitu? Tidak punya. Kalau kamu membaca sejarah mereka ya khanafidina azakumullah, heimarnya, kaldenya, kledes, sing peyat-peyat, jalannya itu, letek, letek, mau saya lari kencang, gak berani, letek, letek, pakaian cuma nyampe, senjata apa adanya, pedangnya diginikan, sampai terheran-heran bangsa Romawi, Dan bangsa Persia melihat bangsa Arab ini. Ini orang kok kayak gini? Ya apa ya? Tapi kok menakutkan sekali ini? Itu semua ya khana fitna azabmur. Sampai dorongan iman, dorongan Islam, tawakal yang sangat tinggi kepada Allah. Sama percaya, percaya diri dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkal Allah. Juga dikarenakan mereka semua bersatu padu pada sebuah seseorang pemimpin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Anda melihat pada awal-awal masa pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Tamam? Juga demikian. Bahkan pada masa kekhilafan itu ikhwanatina azakumullah, angkatan laut Islam pertama muncul. Sebelumnya sudah dicetuskan ide pada masa kekhilafan Umar. Nah, minta izin supaya pasukan kaum muslimin menyeberangi lautan. Umar tanya, lautan itu kayak apa sih? Nah, karena kota Madinah jauh dari laut. Kayak apa sih namanya lautan itu? Digambarkan sama sahabat Muawiyah pada masa itu. Lautan itu makhluk Allah yang sangat besar. Nah, kalau kepengen menaikinya harus menggunakan perahu, menggunakan safina. Kalau dia oleng maka dia akan tenggelam. Kalau dia lurus maka dia akan apa namanya akan aman gitu. Penggambaran yang wah beten ini kata sahabat Umar itu. Ah, ini bisa-bisa membahayakan keselamatan kaum muslimin, maka dilarang saat itu. Jangan itu. La amru wala anha. Saya enggak nyuruh, enggak ngelarang. Pada masa kekhilafan Utsman bin Affan muncul angkatan laut pertama dalam Islam. Hah? Awi, gitu ya. Ali. Angkatan laut Islam. Hei, bukan Ali yang itu. Ali. Hagar ya. Jaya. Pundi-pundi harta kekayaan musuh-musuh Islam itu semua distorkan ke Madinah, ke khalifah. Sangat. Sekarang kamu lihat. Pada akhir-akhir masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di saat masyarakatnya sudah mulai menghujat dan berani dengan penguasanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kondisinya sudah tidak lagi aman dan sekuat dulu. Goncang. Tidak kondusif lagi. Mulai gonjang ganjing sana, isu KKN, katanya nepotisme, apa namanya, mengurusi keluarganya sendiri, laki-laki yang diangkat sebagai seorang amir, seorang gubernur di sebuah tempat, keluarganya Utsman, ada lagi yang begini, isu ila akhir gonjang ganjing ganjing gonjang. Negara goncang. Saat itu tidak lagi memikirkan tentang perluasan daerah. Yang dipikirkan sama mereka saat itu ialah masalah intern dalam negeri. Ruwet. Ujungnya apa? Sampai pada tingkat berani membunuh Al-Khalifah Ar-Rasyid Ats-Tsalits Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ya apa ya? Ayo. Satu di antara sebabnya berani sama penguasanya. Enggak mau lagi mendengar tentang hati penguasanya. Padahal penguasanya seorang sahabat Rasul yang mulia, yang dijamin masuk surga dalam keadaan dia masih hidup. Dalam keadaan keutamanya sangat besar. Orang yang paling mulia saat itu setelah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan. Dihujat. Ada yang berani menentang, tidak mau mendengar, tidak mau mentaati, demo dari sana, demo sini. Hancur berantakannya. Ya. Dan tidak kembali lagi masa-masa kemasan itu pada kaum muslimin. Kalau pun kembali, banyak masalah-masalah intern yang harus dihadapi. Dan bahkan pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang terjadi justru masalah intern, banyak perang saudara yang terjadi. Apa akibatnya? Tidak mau melaksanakan perintah yang tadi, as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan mentaati penguasanya. Mau contoh yang bangsa Indonesia? Kamu lihat, bangsa Indonesia, Ingat ya, ini tidak belok, tidak membela satu dan mengesampingkan yang lain. Pas fakta sejarah, kebetulan kita termasuk orang yang mengamati orla, orba, order. Apa order? Order apa? Orde lama, orde baru, orde reformasi, orde supermi, apalagi setelah itu. Hah? Dan sekarang ini. Antum amati ya? Antum amati? Semenjak disampaikannya apa namanya itu? Surat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ya? Nah. Itu orla ya, orde lama. Waktu itu penguasanya siapa? Nah, Pak Soekarno, Wong Blitar. Nah, kekuasaan dia itu carut marut, goyang terus, karena enter. Mulai apa namanya, macam-macam. Dan yang paling heboh PKI-nya. Ganti orde baru. Orde baru ini diamati sama orang ini agak sedikit kejam ini kayaknya. Hah? Gitu ya. Tapi masa itu karantina asakumullah ketika masyarakat bangsa dan negara Indonesia mentaati penguasanya, mendengar mentaati penguasanya, tidak ada yang berani menghujat, ada yang semisalnya amat sentosa. Ya walaupun KKN itu KKN dan segala macamnya, korupsi dan segala macamnya, jangan dihindari. Memang kenyataan terjadi mungkin. Hah? Tetapi di saat prinsip yang mulia tadi asam wa ta'ah mendengar dan mentaati penguasanya dilaksanakan, betul-betul Indonesia raya waktu itu ya. Hah? Betul-betul prinsip gemah melimpah loh jinawi itu ditanamkan pada anak-anak SD. Semenjak SD, negara Indonesia adalah negara yang makmur, aman sentosa. Hah? Bumi pertiwi, bumi gemah melimpah loh jinawi. Anda melihat itu? Iya apa iya? Oh, iya. Yang pernah SD siapa? Agar pertahanan Indonesia kuat. Sangat kuat waktu itu. Ditakuti oleh bangsa-bangsa luar. Suara Indonesia didengarkan. Ketika yang lainnya ada blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, non-blok, mau apa? Berani. Dan dihargai. Dihargai. Ekonomi. Lancar. Maaf, muskilah, gak ada problem. Dolar waktu itu. Ini. Dolar. Ini. Paling banter-banternya 1.000 perak. Nggak sampai. Tapi itu. Hah? Orang naik haji punya uang berapa juta. Dan naik haji. PP. Nah, sekarang berapa juta? 25, 27, 30 juta. Itu belum acara sebelum berangkat. Acara setelah berangkat. Lantai pikirnya lagi alay. Ya bagi mereka yang punya acara seperti itu. Yang diserukan saat itu pembangunan, bangun, ayo masuk ke pedesaan. Kamu sekarang enak tinggal menikmati saja saat itu masa-masa pembangunan, bangun desa sampai dijuluki sebagai bapak pembangunan. Iya apa ya? Ah, teleponnya uangnya tuh. Gambar mesemnya itu. Bapak pembangunan. Dan nyata. Dibangun. Benar-benar dibangun. Luar Jawa, yang bangun siapa? Ya orang ini. Dibangun Kalimantan, dibangun Sumatera, dibangun transmigrasi lancar, pengolahan bahan-bahan bakunya, bahan-bahan mentahnya diolah dengan bagus, ekspor migas, non-migas, lancar. Luar biasa ya. Itu kenikmatan, kamu syukuri. Begitu penguasanya diinjek-injek kehormatannya, berani dan lancang dengan penguasannya, ya rasakno dhewe. Sampai sekarang yang namanya bangsa Indonesia terus mengalami keterpurukan, semakin lama semakin hancur. Ya, Pak, ya. Nah, iya. Dalam sejarah umat manusia, ya, Pak. Baru di Indonesia, sampai ada yang berani masyarakatnya, apa namanya, geruduk gedung DPR, MPR, disemuti sama orang. Hah? Sampai dari bawah, lalu dua sampai ke atasnya, itu semut yang ada itu. Perasaan saya selama saya hidup sampai sekarang ini belum pernah saya mendengar sejarah atau mendengar berita gedung putihnya Amerika digerubuti sama masyarakatnya. Gak pernah ya. Padahal mereka itu bangsa yang sangat demokratik katanya. Gak pernah ya. Gak pernah loh. Pernah? Gak pernah. Indonesia tok. Padahal dulu yang dieluk-elukan itu ialah adat ketimuran, anti kebarat-baratan. Begitu kan ya? Adat ketimuran yang penuh dengan sopan santun, ucapannya lembut, penuh dengan adab, tata krama. Hilang kabeh. Kenapa dengan dosa yang tadi? Iya, sejarah hitam Indonesia. Terus sampai sekarang ganti-ganti siapapun remek. Hah? Sampai ada istilah 100 hari masa jabatan, hari penuh hujatan. Allahul musta'an. Kenapa ya, Pak? Tidak melaksanakan prinsip yang satu ini. As-sam'u wa ta'ah lil amir. Mendengar dan mentaati penguasa kalian yang muslim. Allahul musta'an. Mungkin kalau kamu sampaikan kepada masyarakat luas sana ya, Pak, diketawai kamu. Ya, sudah. Yang penting menyampaikan prinsip Islam yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Yang mau melaksanakannya silakan. Yang enggak mau melaksanakannya rasakan sendiri akibatnya. Ingat loh ya, jangan dikira ini kemudian belok membela satu pihak tanpa pihak yang lain, enggak. Hanya sekedar cara yang antum amati sendiri. Dan ini prinsip yang tadi itu berlaku untuk semua penguasa dari masa ke masa. Yang penting dia muslim. Yang penting dia muslim. Kalau orang-orang tua dulu, orang-orang tua sekarang sudah merindukan kekuasaan yang lama. Merindukan orba. Sudah jenuh dengan order. Apalagi dengan orsu. Seperti ini maksudnya. Nah, Allah. Wah, maghrib ya. Terlalu asik kalau masalah kayak gini. Baik, dalam riwayat ini pula yang nanti na'asakum Allah menunjukkan. Anjuran salat tepat pada waktunya. Salat salat ali waktiha. Salat tepat pada waktunya. Dan ini, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Ini salat fardu. Dan dalam riwayat ini secara tegas dikhususkan ketika mendapati adanya penguasa, pemimpin yang sholat di akhir waktunya, tetap kewajibannya sholat tepat pada waktunya. Kalau Anda memungkinkan untuk mengadakan jamaah tersendiri dan tidak menimbulkan kemadharatan atau fitnah besar di kalangan masyarakat Anda, di saat seperti itu Anda mengadakan salat jamaah sendiri dengan kaum muslimin yang lainnya tepat pada waktunya. Begitu. Kalau tidak ada, atau mungkin sangat besar mudharatnya, sangat besar fitnahnya, maka Anda salat tepat pada waktunya sendiri di rumah. Di rumah ya. Kemudian dibawakan di sini. Kalau ternyata Anda mendapati imamnya sudah salat, maka engkau telah menjaga salat Anda. Artinya Anda telah melaksanakannya di rumah. Terjaga. Tidak bolong. Tidak hilang. Dan kalau ternyata Anda mendapati imamnya, penguasanya, belum sholat, maka gabung dengan dia. Dan itu dinilai nabilah. Dinilai asal sunnah bagi Anda. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah, ada pembahasan panjang di kalangan para ulama. Apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk mengulangi salatnya lagi? Bagaimana dalam riwayat ini? Ya kan, dia sudah salat di rumah ya. Kemudian mendapati imamnya, penguasanya sedang salat atau belum salat. Maka dia salat kembali dengan penguasanya dan dihitung sunnah. Itu namanya mengulangi salat yang kedua kalinya ya. Yang kedua kali. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Apakah boleh demikian ini? Ada mengatakan boleh. Ada mengatakan tidak boleh. Ada mengatakan yang merinci. Boleh untuk zuhur sama asar. Tidak boleh untuk subuh, maghrib sama isya. Dan yang benar kan nantinya azakumullah ialah. Pada asalnya. Yang namanya mengulangi salat fardu dalam satu waktu itu tidak boleh. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thahawi rahimahullah ta'ala dalam syarah ma'anil athar dan juga yang lainnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini dengan sanad yang hasan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marratain, janganlah kalian salat sebuah salat dalam sehari dua kali. Ini kisahnya waktu itu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menunggu seseorang di sebuah tempat. Orang tadi sedang salat di masjid. Ada yang melihat Ibnu Umar. Oh, Ibnu Umar, apakah engkau enggak salat sama dengan mereka? Dia mengatakan, saya sudah salat di daerah saya, di rumah saya. Kemudian belum membawakan riwayat tadi, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Kalian jangan salat sebuah salat dalam sehari dua kali. Ini hukum asalnya ya. Yakni salat fardu. Tidak diperbolehkan ya fanatin azakumullah mengulangi salat fardu dua kali. Kecuali paham ya? Mengulangi misalkan Anda asar tadi. Tahu asar lagi. Atau zuhur, atau zuhur lagi. Atau subuh, atau subuh lagi. Dua kali salat. Itu tidak boleh. Dikecualikan ya fanatin azakumullah ialah beberapa keadaan yang dinaskan dalam beberapa riwayat tentang kebolehannya. Keadaan yang pertama ialah misalkan dia sudah sholat di rumahnya, sholat di bait, baik sendirian atau berjamaah dengan orang lain atau dengan keluarga. Kemudian dia keluar rumah, dia mendapati di masjid jamaah kaum muslimin dengan imamnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, fanatina azakumullah, dia diperbolehkan kembali sholat berjamaah bersama imam tadi dan dihitung nafilah, dikasih pahala, pahala sunnah. Ini ada riwayatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Beliau salam. Beliau mendapati ada dua orang di belakang masjid. Ditanya, kenapa kamu berdua gak sholat sama kami? Dijawab, sholat ya Rasulullah. Kemudian beliau membawakan riwayat yang tadi itu. Kalau kamu sholat di rumah kalian dan mendapati setelah itu jamaah di masjid, maka jika kamu bergabung dengan mereka dan itu dihitung sunnah bagi kalian. Ini keadaan yang pertama. Diperbolehkan mengulangi lagi. Kok keadaan yang kedua ialah dia sudah sholat berjamaah di masjid. Di masjid ya. Dengan imamnya. Kemudian dia mendapati seseorang belum sholat jamaah. Maka dia menemani orang tadi dengan niat sedekah. Paham ya? Ini juga ada hadisnya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang disahihkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam As-Sahih Al-Musnad. Ketika dia datang, seorang mengatakan, apakah ada orang yang mau sedekah untuk orang ini? Maka dia maju, dia menemani dia sholat dengan niat sedekah. Paham ya? Ini juga diperbolehkan. Kata yang ketiga, ialah misalkan ada seseorang yang menjadi imam rawatib di sebuah masjid. Dia jadi imam rawatib di sebuah masjid. Kemudian orang ini tadi, dia sholat di selain masjidnya dia. Ini keadaan yang ketiga ini, kasusnya sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad itu, beliau imam rawatib di wilayahnya, daerahnya. Sebelumnya beliau sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan Rasul. Selesai, kemudian beliau pulang ke kampungnya, ke daerahnya, ke perumahannya, dan beliau mengimami jamaahnya dengan sholat yang sama. Paham ya? Ini boleh. Yaitu kalau orang sebagai imam rawatib di sebuah tempat, kemudian dia sholat tempat yang lainnya, maka dia boleh mengulangi lagi sholat yang kedua dengan niat nafilah untuk imami jamaah dia yang rawatib tadi. Misal, masjid ini. Sama? Satu sebagai imam rawatibnya di sini. Misalkan begitu, di sini. Pas sholat asar, dia sholat di masjid kampus yang B. Gitu ya. Nah, yang B. Praktek-praktek B. Sholat di sana. Kemudian dia pulang ke sini. Jamaah yang di kampus A ini nunggu dia. Kenapa? Ini rawatibnya ini. Imam rawatibnya ini. Tunggu-tunggu. Mana masjid? Nggak muncul-muncul ini. Muncul dia. Maka di saat seperti itu, dia boleh maju ke depan sebagai imam dengan niat sunnah. Dihitung sunnah. Ketika antar dua kali, yang pertama di kampus B, yang kedua di kampus A. Itu diperbolehkan. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala yang disebutkan barusan. Kemudian keadaan yang keempat ialah ketika dalam keadaan al-khawf. Fil khawf. Ketika dalam kondisi takut. Ini kondisi yang darurat sehingga diperbolehkan. Dan itu salah satu cara sholatul khauf, sholat takut, itu juga demikian. Imamnya sholat dua kali. Yang pertama dengan rombongan yang pertama. Rombongan yang namanya pasukan dibagi dua. Pasukan A, pasukan B. Ketika datang waktu sholat, sang imam berdiri, maka satu rombongan yang A di belakangnya dia. Rombongan yang B menghadap musuh. Selesai yang ini, pindah roleh. Menghadap musuh, yang B di belakangnya imam. Dengan sang imam, dua kali sholatnya. Sholat dengan rombongan yang pertama, dan yang kedua, sholat dengan rombongan yang kedua. Ini beberapa keadaan yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang menunjukkan diperbolehkannya mengulangi sholat fardu yang kedua kalinya. Paham ya? Pada keadaan ini saja, selebihnya tidak diperbolehkan, ikhwanabdina azakumullah, mengulangi sholat fardu yang kedua kalinya dalam satu hari. Wallahu ta'ala alam bisawab wa hadha kafi. Ini cukup insyaAllah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana jika penguasa muslim menghembuskan kebid'ahan-kebid'ahan, bahkan sangat jelas sebagai ahlul ahwa, sebagai ahli bid'ah. Apakah boleh disebutkan kejelekan-kejelekan tentang kebid'ahannya di depan umat? Masya Allah. Ya. Saya bisa memahami. Tayyib ya. Al-jawab ma'ayyus. Tidak boleh. Masa-masa yang dihadapi oleh para imam kita, itu menghadapi masa-masa penguasa yang penuh dengan kebid'ahan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu menghadapi penguasa siapa? Al-Ma'mun. Wah, itu luar biasa kebid'ahannya. Dan bahkan mengharuskan rakyatnya untuk mengikuti kebid'ahan dia. Yang tidak mau dibunuh. Tentang masalah Al-Quran dikatakan makhluk sama dia. Ini ucapan kufur karena bid'ah. Tetap Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menghormati dia dan tidak menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Adapun mengingkari secara umum tentang kebid'ahannya diperbolehkan. Itu yang namanya al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dan itu yang kamu lakukan. Kamu ingkari kebid'ahannya, perkara yang batilnya, kemaksiatannya, kamu singgung semuanya. Orangnya tidak. Paham ya? Udeng ya? Ada. Sebab dia sebagai penguasa. Adapun yang dicontohkan sama Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala ghafarlah, itu beliau menyebutkan namanya langsung, tapi dalam rangka untuk menasihati, bukan dalam rangka untuk memprovokasi massa. Beliau sering menyebutkan langsung penguasa Yaman, Ali Abdul Saleh namanya, Al-Hashidi Al-Hamadani, satu markah dengan beliau, ketemu di atas langsung ngomong. Beliau di mimbar di mahatnya beliau, penguasanya di sana, di markasnya sendiri, ngasih nasihat di depan massa sebagai nasihat dan bukan memprovokasi. Amin kan? Naam naam ya Ali Abdullah Saleh. Lasis kenamanya. Emang harusnya begini, begini, begini, begini. Gitu. Tapi udah kemudian serbu, enggak. Demo dia, enggak. Itu namanya apa? Sahyij. Itu namanya provokator. Kalau para lelah bukan provokator. Hanya menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Perkara-perkara yang menyimpang wadahnya untuk diketahui sama masyarakatnya dan dibenahi, dan bukan dalam rangka untuk provokasi. Nah, ini harus kamu perhatikan maslahat dari kemaslahatannya. Beda Yaman, beda Indonesia. Paham ya? Di Yaman mungkin berupa demikian, di Indonesia belum tentu. Anda menyebutkan, ya Allah, begini. Maunya Anda nasihati kaum muslimin, ternyata dipahami provokasi. Turun dari mimbar ke gor Belanda. Krek, krek. Ayo, nyemplung sih. Nyemplung neng di, neng penjara. Ruwet urusan. Allahu akbar. Itu lihat kondisinya. Bagaimana menurut syariat apabila seorang abi, seorang bapak, memukul kepala sang anak perempuannya dikarenakan sang anak perempuan tadi tidak mau dijadikan sebagai calon istri pilihan bapaknya tersebut. Dengan istilah dinikahkan secara paksa sang anak perempuan tadi. Wah, wah, wah, wah. Yang mau nikah ini bapaknya atau anak perempuannya? Memukul kepala ya karena tidak masuk ke rumah ya justru. Tidak boleh. Terkhusus wajah. Ini tegas larangannya Rasulullah SAW. Tamam? La tadribul wajh wa la tuqaffihu. Jangan kamu pukul wajah dan jangan kau doakan kesedekan wajah itu. Nah, dikarenakan wajah dan wilayah sebelah sini, ini daerah-daerah sensitif. Gitu kan ya? Ya? Gitu kan ya? Nah, dalam Islam tidak diperbolehkan menghukum seorang anak dengan cara memukul pada bagian-bagian yang sangat sensitif. Tidak boleh. Pukul bagian tangannya, punggungnya, atau kakinya, atau apanya yang membahayakan. Nah, itu pun tentunya kalau kesalahannya layak dipukul. Mengenai kasus Anda tadi, seorang anak perempuan sampai dipukuli bapaknya karena enggak mau nikah dengan calonnya. Dilihat. Dirinci ya. Rinciannya ialah lihat calonnya. Calonnya lelaki yang soleh atau lelaki yang toleh. Kalau lelakinya toleh, lelaki yang jahat, dia enggak gena, maka gak ada alasan bagi seorang ayah untuk memaksa perempuan tadi. Gak punya uzur dia. Dan perempuan tadi punya uzur yang sangat syar'i, menolak permintaan bapaknya. Kenapa? Laki-lakinya gak kena. Paham ya? Jelas. Sekarang bagaimana kalau laki-lakinya soleh? Laki-laki yang soleh, Masya Allah. Taat ibadah, akhlaknya baik. Oh, abinya sudah memilihkan untuk sang apa tadi, anak perempuan tadi itu pilihan yang bagus untuk anaknya, carikan yang saleh. Maka dilihat anak perempuan tadi itu apa statusnya, janda atau masih gadis. Mudeng ya, kalau dia ini janda, bapaknya gak boleh cawe-cawe. Kalau sudah janda, yang namanya janda itu menentukan pilihan dia sendiri. Mudeng ya? Orang tua tidak boleh maksa. Itu kalau janda. Rondo-rondo. Nah, tidak boleh. Loh, Ustaz masih muda loh, Ustaz. Walaupun dia masih muda. Yang namanya janda, dia sudah pernah menikah. Kemudian talak, cerai, atau dengan mati. Misalnya rondo. Ada janda kembang, ada cerita reot. Yang namanya janda tetap tidak diperbolehkan. Orang tua memaksanya. Keputusan murni di tangan perempuan tadi. Saya dipaham? Saya dipaham. Kemudian kalau dia gadis. Kalau dia gadis. Diperbolehkan bagi seorang ayah untuk menikahkan anak putrinya dengan tanpa seizin dia. Tentunya dengan laki-laki yang saleh. Seperti Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan sama Abu Bakar Siddiq bapaknya dengan Rasulullah SAW dalam keadaan Aisyah waktu itu masih main-main sama teman-temannya. Lagi main-main itu. Dipanggil sama umiknya. Sini Aisyah. Lari ke umiknya. Ngos-ngos ini. Kaget masuk rumah. Loh, kok banyak perempuan dalam rumah saya ini, ada apa ini? Tahu-tahu dia mengatakan, Mahyam. Selamat, pengantin. Langsung lagi, langsung dibawa sama umiknya, didandani, bagus. Tahu-tahu, dibawa kemana saya? Ternyata dibawa ke sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Paham ya? Boleh. Sekarang bagaimana kalau anaknya tadi menolak? Menolak? Enggak, saya enggak mau dengan yang ini. Tamam? Maka seorang ayah tidak diperbolehkan untuk memaksanya. Dari riwayat yang sahih juga, tamam, ada salah seorang ayah gitu memaksa putrinya untuk menikah dengan saudara misalnya, nggak mau gitu. Sampai akhirnya ribut, dilaporkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul nyuruh dia perempuan itu milih, terserah kamu pilih dia, teruskan, tidak gagal. Maka kata perempuan tadi, tidak apa ya Rasulullah, saya menikah sama dia. Saya hanya ingin tahu dan memberitahukan kepada para bapak dan para wali bahwa saya mereka tidak punya hak apa-apa dalam perkara seperti ini. Ini kalau dia nolak, maka jangan cawe-cawe. Dan seorang ayah, seorang wali mengarahkan, membimbing putri tadi itu untuk ditinggalkan dengan laki-laki yang soleh. Yang namanya perempuan, soleh ya soleh, tapi kurang ganteng. Terus bagaimana lagi? Yang mau nikah itu perempuannya, bukan bapaknya. Bapaknya yang mau nikah, ya terserah. Mau nikah sama perempuan peyot, ya terserah dia. Ini anak perempuan. Ada. Jadi paham insya Allah ya. Dan jangan main pukul ya. Jangan main pukul. Jangan. Masih ada waktu? Masih. Bagaimana jika penguasanya kafir, tapi tidak zalim? Kekufuran dia itu melebihi kezaliman. Kayak apa? Ada penguasa kafir, tapi tidak zalim. Ini tidak paham dengan kezaliman. Kekufuran dia sebagai orang kafir, itu kezaliman yang sangat berat. Melebihi kezaliman. Kalau dia kafir, la sama' wa la ta'a. Tidak boleh mendengar dan mentaati penguasanya. Apakah boleh memberontak? Kafir loh ya. Disepakati, ini kafir. Ayib kalau kafir. Mentaati? Tidak. Mendengar? Tidak. Apakah boleh memberontak? Tidak boleh. Nah terus berontak sama siapa? Kalau tidak boleh itu. Sama siapa lagi? Yang muslim tidak boleh. Yang kafir tidak boleh. Sepiye? Jawabannya, boleh memberontak. Dengan syarat. Dengan syarat dikatakan boleh, hukum asalnya boleh mbak. Dengan syarat dilihat kondisinya. Persyaratan yang ada, yang pertama, kaum muslimin memiliki kekuatan Spartan. Kekuatan yang ada untuk bisa menggulingkan kekuasaan yang lama. Dan yang kedua, kemaslahatan yang hendak dicapai lebih besar daripada kemadharatan yang bakal terjadi. Hanya ketika diyakini berhasilnya atau kemungkinan besar berhasilnya. Kalau kaum musliminnya atau rakyatnya nggak punya kekuatan, tentara-tentara semuanya sama dengan penguasanya, mereka hanya bawa bambu runcing, ngelemparkan bambu runcing satu, dibalas dengan rudal, mampus, jangan, diam. Sehingga boleh dengan persyaratan. Itu yang disebutkan sama para ulama zaman sekarang. Bagaimana hukumnya memanggil seorang teman atau tetangga dengan julukan, misalkan si gendut, Dut. Dalam keadaan si pemanggil bermain-main dan yang dipanggil ridho dengan panggilan tersebut. Ya sudah kok dia ridho. Hah? Cuman ya lebih bagus dipanggil dengan nama yang bagus. Kalau dia gak ridho, maka gak boleh ya? Gak boleh. Biasanya kan saking akrabnya begitu. Memang dia gendut orangnya. Hei, Dut, gendut. Hah? Oh, peng. Temannya kedua, krem peng. Bagel peng, oh, peng. Kalau sama-sama ridho ya, ada masalah. Cuman ya, bagusnya tata krama bahasanya dipakai. Nah, jangan terkesan gaul. Bahaya kalau gaul itu. Dengan yang bagus. Karena namanya, apa namanya, Zaid. Panggil. Sini Zaid. Zaid bagus. Hah? Yang penting dia ridho ya, gak ada masalah insya Allah. Saya sudah salat wajib di maghrib di masjid lain. Kemudian saya mendatangi taklim di pondok. Saya mendapati sedang sholat maghrib pada rakaat terakhir yang ketiga. Kemudian saya hanya menambah satu rakaat saja, tidak melengkapi sholat maghrib yang tiga rakaat. Apakah benar cara saya ini mengikuti yaitu saya niat sholat sunnah? Jadi saya sholat dua rakaat. Insya Allah ya akhi. Kalau antumnya ikut dengan jamaah mukim tadi itu, dia harus ikut dengan imamnya, harus sempurna tiga rakaat. Tiga rakaat. Innama syu'ilal imamul yu'tam nabihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau ingin salat sunnah saja, ya sudah, itu mau sama mereka selesai, tak? Antum salat sendirian belakang. Kalau misalkan antum masuk ke jamaah tadi, diperbolehkan dengan keadaan yang kita bawakan tadi. Dalam empat keadaan yang disebutkan. Harus menambahi lagi. Bagaimana dengan hukum gantung? Hukum gantung, setahu saya, dalam Islam tidak dimasukkan dalam hukum had. Hukum had, hukum had, hukum yang ditegaskan, disebutkan secara nas dalam Islam. Gantung tidak ada. Namun ini dikembalikan kepada kebijaksanaan pemerintah. Kalau penguasa mengendaki ini orang digantung saja, lebih cepat mematikan dia, maka dia perbolehkan. Itu namanya ta'zir. Namanya hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu hukum. Hukuman-hukuman yang ditetapkan dengan kebijaksanaan pemerintah. Nah. Bagaimana mengambil sikap kepada pemimpin yang menerapkan undang-undang di atas syariat Islam? Apakah kita menuruti undang-undang tersebut? Contohnya undang-undang poligami baru rencana. Masya Allah. Ini udah mulai goyang. Waduh. Ini enggak usah poligami lagi nih, mau maju lu, geger masyarakat. Wah, mundur lagi dia. Allah SWT. Dia jawabannya. Jawabannya kan dalam Islam yang namanya poligami, boleh atau sunnah? Boleh atau sunnah? Kan, tidak dilarang dengan Islam. Tetapi, tadi ini, untuk maju, para jenjang yang namanya poligami, yang namanya ta'adud. Antum perhatikan kemampuan kalian. Tidak asal serondol, ngambil satu lagi. Konsekuensinya besar. Hah? Antum bisa tetap, apa namanya, bisa menjaga bahtera rumah tangga Anda. Duduk rumah tangga Anda. Anda sebagai kapten. Kapalnya itu jangan sampai oleng. Nah, kemudian harus adil dalam karena nafkahnya dan masalah pembagiannya dan segala tempat tinggalnya. Itu jangan kira perkara yang gampang, perkara yang repot. Paham ya? Loh, kok kayaknya dipersul itu sama? Enggak, hanya ingatkan saja. Kalau ada orang yang siap segala-galanya, semua siap, maju. Faidah azam, tafat, tawakkal Allah. Kalau kamu sudah berazam, tawakkal Allah. Gitu. Tapi ada undang-undang melarang, Ustaz. Itu Anda dengan pemerintah Anda. Kalau Islam, demikian keadaan. Artinya, kalau sudah diundang-undangkan, ya Anda melihat bagaimana kondisi al-maslahah wal-mafsadah lagi urusannya. Kalau misalkan tidak ada madharatnya, bismillah Allah, tawakkal. Kalau ada membahayakan diri Anda atau keluarga Anda, misalnya dengan undang-undang tadi, semua apa lagi? Yakti diwahidah. Cukup sih saja. Nah, ada pemerintah undang-undang tadi itu ya, kalau Anda mau, ngasih masukan sama penguasa Anda. Ada pun dengan cara demo-demo, dengan cara segala macamnya, itu kurang arif, kurang bijaksana, dan tidak dicontohkan dalam Islam. Kalau Anda mau, masuk. Bisa langsung, bisa SMS, bisa telepon, bisa pakai surat, ngasih masukan-masukan kepada pemerintah Anda. Kalau langsung ke pusat yang tidak bisa, ke daerah, ke wilayah, teruskan ke sana, atau kasih buku tentang masalah nikmatnya poligami, kasihkan ke sana. Ada usaha bos, terima alhamdulillah kalau tidak sudah, itu bukan urusan kita. Bagaimana kalau imam rawatib tidak datang dalam salat berjamaah karena suatu hal, nggak ada kafarnya, jadi ganti dengan naibnya. Kalau nggak tanya, ganti sama naibnya. Jangan kamu tunggu sampai masuk waktu yang berikutnya, tidak. Kamu tunggu beberapa saat yang dikirakan dia datang. Kalau dia tidak ada kabarnya, maka diganti naib. Apakah setiap masjid atau wilayah harus ada imam rawatibnya? Demikian seharusnya. Sebuah masjid yang dimiliki oleh kaum muslimin itu ada imam rawatibnya. Please. Maaf. Menurut syarat. Ada lagi yang lain yang sama dengan dia. Di bawahnya semua. Lo kan nolak, enggak nyunak. Hah? Yang sunnah kan aqra'uhum li kitabillah. Yang paling bagus bacaannya dengan tentang kitabullah. Kalau itu yang ada, yang boleh nolak ya, akhi. Nah, terus gimana? Atau mau kasih ke orang-orang yang enggak beres? Enggak. Bukan kemudian dia merasa gimana, enggak. Memang kondisi seperti itu. Kondisi. هذا هو الله على المصواب سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين